بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan لا تقرأ في كتب أهل الكلام وإياك والجلوس إلى أصحاب الكلام. Janganlah engkau membaca kitab-kitab Ahlul Kalam, dan jauhilah olehmu duduk bermajlis dengan para penganut ilmul kalam. Fala tanzur fi kutubihim wala tujalishum fa innahum syarrun khatirun. Janganlah engkau membaca kitab-kitab mereka ahlul kalam, dan janganlah engkau bermajlis dengan mereka, karena sesungguhnya mereka ahlul kalam merupakan keburukan yang berbahaya. Wahum ahakun nasi biqaulin nabiyyi alaihi salatu wassalamu. Dan mereka ahlul kalam adalah manusia yang paling berhak terhadap ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Wa nafikhul kiri imma an يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk adalah seperti orang yang menjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi bisa jadi ia memberikan kepadamu minyak wanginya, bisa jadi pula engkau membeli darinya minyak wanginya, bisa jadi pula engkau dapati darinya bau yang harum. Sedangkan pandai besi bisa jadi ia membakar pakaianmu, bisa jadi pula engkau dapati darinya bau yang tidak sedap. Dukhanuhul qabihu fahuwa yadurruka ala kulli halin. Asap yang ditimbulkan olehnya pandai besi tersebut buruk, maka ia memadaratkanmu dalam seluruh keadaan. Wal jalisus salihu tastafidu minhu ala kulli halin. Sedangkan teman duduk yang soleh engkau mengambil faedah darinya dalam seluruh keadaan. Fa'alaikum bimujalasatis salihina alladhina yudhakkiruna billahi wa yahussuna 'alal 'ilmin nafi'i wal 'amalis salihi wa yuhadhdhiruna mimma yadurrul insana fi dinihi wa dunyahu min syirkin wa bid'in wa dalalatin wa ma syakala dzalika. Maka hendaklah kalian bermajlis dengan orang-orang yang saleh, yang mengingatkan akan Allah Ta'ala dan menghasung kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta memperingatkan dari perkara-perkara yang memadaratkan manusia, baik dalam agamanya maupun dunianya, baik itu berupa kesyirikan, kebid'ahan dan kesesatan dan yang semisal dengannya. Wa amma julasa ussu'i min ahlil bid'i wa min ar-rawafidhi wal khawariji wal mu'tazilati والصوفيه والاحزاب الضاله فهؤلاء يدعون الى الشر. Adapun teman-teman duduk yang buruk, baik itu dari kalangan ahlul bid'ah, syiah rafidah, khawarij, mu'tazilah, orang-orang sufi dan golongan-golongan yang sesat, mereka menyeru kepada keburukan. Wa man jalasahum ahraquhu wa illa asabahu min dararihim wa syarrihim. Barang siapa bermajlis dengan mereka, mereka akan membakarnya, dan kalaulah tidak, akan menimpa dirinya kemadaratan mereka dan keburukan mereka. Walihada hadzar ar-rasul alaihi salatu wassalamu kama fil hadithi وكما في أحاديث أخرى وكما أشارت إلى ذلك آيات قرآنية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Karena inilah Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan sebagaimana di dalam hadis yang telah berlalu dan sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lainnya dan sebagaimana diisyaratkan oleh ayat-ayat di dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, berpalinglah dari mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lainnya. Fa ahlul bid'i yakhuduna fi kitabillahi wa fi ayatillahi bi ahwaihim wa dalalatihim wa abatilihim. Maka para ahlul bid'ah, mereka mengolok-olok kitab Allah dan ayat-ayat Allah dengan hawa-hawa nafsu mereka, kesesatan-kesesatan mereka dan kebatilan-kebatilan mereka. Fala tujalishum, maka janganlah engkau bermajlis dengan mereka. Wa yatatabba'una al-mutashabihati فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Dan mereka mencari-cari ayat-ayat yang samar sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, adapun orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat penyimpangan, mereka mencari-cari ayat-ayat yang samar dari Al-Quran karena mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidaklah mengetahui ta'wilnya kecuali Allah semata. Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata thumma qala: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم membaca ayat ini kemudian berkata, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang samar dari Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan, maka jauhilah mereka. Bihadan nasi bayyana khubtha tawayahum wa su'a maqasidihim. Dengan dalil ini Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan keburukan niat-niat mereka dan kejelekan maksud-maksud mereka. Ahlul batil wa annahum likhubthi nawayahum yatatabba'una almutashabiha min kalamillahi wa kalami rasulihi wa kalamil ulama'i. Dan bahwasanya mereka ahlul batil karena buruknya niat-niat mereka, mereka mencari-cari dalil-dalil yang samar dari ucapan Allah, ucapan Rasulnya, maupun ucapan para ulama. Wa yudalliluna bihin nasa وَيُدِلُّونَ بِهِ هُمْ أَنفُسَهُمْ ثُمَّ يُدِلُّونَ النَّاسَ. mereka sesatkan dengannya manusia, dan mereka sesatkan dengannya diri-diri mereka sendiri. Kemudian mereka menyesatkan manusia. Ibtigha al-fitnati wa batigha ta'wilihi. Dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wilnya. Yuriduna fitnatan nasi. Mereka ingin menfitnah manusia. Famaqasiduhum sayyi'atun wa khatiratun. Maka maksud-maksud mereka buruk dan berbahaya. Lihada yambaghi lisyabil muslimi alla yukhalita ahlal ahwa'i. Karena inilah selayaknya bagi seorang pemuda muslim untuk tidak bergaul dengan para pengikut hawa nafsu. Wa an yabta'ida anhum, dan menjauhi mereka. Wa an yukhalita salihina wa yatruka ahlal ahwa'i lil ulama'i yuqimuna 'alaihim hujjatallahi. Dan selayaknya bagi seorang pemuda muslim untuk bergaul dengan orang-orang yang saleh dan meninggalkan para pengikut hawa nafsu bagi para ulama. Merekalah para ulama yang akan menegakkan hujjah Allah Ta'ala kepada mereka. Amma annahu yaqulu ana uridu an uslihahum uridu an sahahum fala tarahu illa kal ghusai yujarrifuhu sailu. Adapun seorang pemuda muslim mengatakan, aku ingin memperbaiki keadaan mereka, para ahlul batil. Aku ingin menasihati mereka, yaitu dengan bermajlis dengan mereka. Maka tidaklah engkau melihat dirinya, melainkan seperti kotoran yang disapu oleh banjir. Wa kam jarrafa sailul bid'i katsiran minasy syababi kana 'ala syai'in minas salafiyyati wa kana 'ala khairin fa adalluhu wa sara khasman ladudan lisunnati wa ahliha. Dan betapa banyak banjir kebid'ahan menyapu banyak dari kalangan pemuda yang tadinya berada di atas sesuatu dari manhaj salaf dan tadinya berada di atas kebaikan. Kemudian mereka, para ahlul bid'ah, menyesatkannya. Maka jadilah ia musuh yang keras terhadap sunnah dan ahlus sunnah. Waqad arafna al-kathira wal-kathira min asnafil buldani ya'tuna al-madinata wa makkata wa hum indahum syai'un min as-salafiyyati wa hubbillahi fayatasallatu alaihim ahlul ahwa'i fala tara illa wahum qad kharaju min manhajis salafi afwajan wa afradan wal'iyadu billahi. Dan sungguh kami telah mengetahui banyak dan banyak dari berbagai negeri. Mereka datang ke Madinah dan Mekah dalam keadaan pada mereka terdapat sesuatu dari manhaj salaf dan kecintaan kepada Allah. Lalu para pengikut hawa nafsu menguasai mereka. Maka tidaklah engkau melihat melainkan mereka telah keluar dari manhaj salaf, baik secara berkelompok-kelompok maupun secara sendiri-sendiri. Wal'iyadzu billahi. Bisababi hadhihi ta'allulati, wallahi nansahuhum, ana ansahuhum. Disebabkan karena alasan-alasan ini, yaitu demi Allah aku akan menasihati mereka ahlul batil, aku akan menasihati mereka. La ya akhi, tidak wahai saudaraku. Kana Ayyubu wa ibnu Sirin wa amsaluhum minal jibali yahrabuna min haula'i wa la yasma'una kalamahum fa kaifa anta. Dahulu Ayyub As-Sikhtiyani, Ibnu Sirin dan semisal mereka dari para a'immah, mereka lari dari para ahlul batil ini dan tidak mau mendengarkan ucapan mereka. Lalu bagaimana dengan dirimu? Fahatta ba'dul ulama'i qad yathaku 'alaihi ahlul bid'ah wa yujarrifunahu. Bahkan sebagian ulama, para ahlul bid'ah menertawakannya dan menyapunya. Wattarikhu akbaru syahidin, dan sejarah adalah saksi yang terbesar. Ulama'u kibarun dallu bisababi mujalasatihim lirrawafidi wal asy'ariyyati wa ghairihim min ahlil bid'i fadallu waqa'u fid dalali wal 'iyadzu billahi. Ulama besar sesat disebabkan karena mereka bermajlis dengan orang-orang Syiah, Rafidah, Asy'ariyah dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Mereka pun menjadi sesat dan terjatuh ke dalam kesesatan. Wal 'iyadzu billah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabah.